everybody. Kalau so mabok, jangan bikin kacau. Kalau bagoyang, jangan baku senggol. Orang nikmati acara ini supaya korang boleh party sampai pagi. Bos, angpaunya dong. Senggol,